rasa saat kau tak di sisiku. Dingin malam ku rasa saat kau tak di pelukku. Tetes air mataku jatuh tak tertahankan. Ku coba untuk lupakan namun ku tak sanggup. Selalu ku bukakan pintu hatiku hanya untukmu seorang. I'm